Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran dan kajian kita, membaca salah satu risalah atau rasail seputar akidah dan tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah, yaitu kitab Fadlul Islam. Terakhir pelajaran kita masuk ke bab wujubud dukhul fil Islam kullihi wa tarki masiwa, wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa-apa yang selainnya. Di antara ayat yang disebutkan dalam bab ini adalah ayat 208 dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Demikian juga ayat alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mengaku beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada sebelummu, tapi mereka ingin berhukum kepada taghut. Waqad umiru ayakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur dengan taghut. Ini menunjukkan bahwasannya pengakuan beriman itu adalah dusta. Terbukti ketika diajak berhukum, maka dia lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Nah, ini tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Sedangkan seorang mukmin, seorang muslim, maka dia wajib untuk memeluk Islam secara kafah, tidak setengah-setengah. Setengah-setengah itu adalah termasuk cara berimannya Ahlul Kitab dan cara berimannya, berislamnya orang-orang munafik serta orang-orang yang mengikor kepada hawa nafsu. Masuk ke dalamnya adalah para pelaku bid'ah. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan karena terkadang merasa kurang dengan syariat yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menambah apa yang sesuai dan menurut mereka cocok dengan hawa nafsu dan dijadikan sebagai agama, beribadah kepada Allah dengannya. Seakan-akan mereka menganggap ada yang kurang dari agama ini. Nah, ini termasuk yang tidak tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, masih ragu dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, masih dalam bab yang sama, wa qauluhu ta'ala atau wa qaulihi ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Dan firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok, maka tidaklah engkau dari mereka sedikit pun. Tidaklah engkau termasuk dari mereka sedikit pun. Artinya orang yang modelnya menginginkan agama itu terpecah belah dan menginginkan agama tersebut berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan, meskipun dia mengaku beriman dan berislam, tapi dia tidak masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Karena Rasulullah berlepas diri dari model seperti ini. Ini hubungan dengan bab. Sedangkan Islam yang disebutkan keutamaan itu harus menyeluruh dan harus Islam dengan sempurna. Di antaranya adalah yuridul istima', ingin bersatu di atas al-haq sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang ingin berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, ingin menyendiri ataupun berkelompok-kelompok, maka dia belum termasuk dari masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, dan ini dikhawatirkan terjauh dari keutamaan Islam yang disebutkan keutamaan-keutamaannya. Terkait dengan ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai, ini siapa mereka yang dimasuk? Alladzina farraqu dinahum, yang ingin memecah belah agama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya setelah menyebutkan khilaf, wa hadza ala qawli man yaqul al muradu fil ayati al yahud wa nasara. Ada yang mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani, umat Yahudi dan umat Nasrani. Karena memang karakter agama yang dibawa oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah terpecah belah. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sabaina firqatan. Yahudi terpecah menjadi 71, wan Nasara ala sintaini wasaba'ina firqatan, Nasrani menjadi 72. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan wa man qala arada bil ayati ahlul ahwa, yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah ya. Ketika para ulama menyebut ahlul ahwa, itu adalah ahlul bid'ah. Ahwa di sini adalah syubhat. Syubhat, syahwat. Yang mereka mengekor kepada hawa nafsu mereka. Makanya lawan daripada ahlu sunnah wal jamaah itu disebutkan ialah ahlu ahwa wal furqah. Senang pecah belah. Dan ahwa nafsu itu memang potensi untuk berpecah belah. Potensi untuk berpecah belah mengikuti hawa. Hawa nafsu. Karena masing-masing punya pendapat. Yang dia tentunya membanggakan pendapatnya. Dan tidak menginginkan pendapat orang lain. Dan ini adalah potensi besar untuk berpecah belah. Beda dengan ahlu sunnah. Mereka, pendapat mereka adalah terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Maka persatuan yang dihasilkan darinya. Kata Ibnu Katsir, ad-dhahir annal ayah amatun fi kulli man faraqa dinallah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini dohirnya berlaku umum pada setiap yang faraqa dinallah, yang menyelisihi ataupun memecah belah agama Allah. Wa kana mukhalifan lahu, yang menyelisihi agama, ya Yahudi, Nasrani, ahlul ahwa. Ini menurut Ibnu Katsir. Jadi ayat ini bukan hanya kepada Yahudi, bukan kepada Nasrani, juga berlaku umum bagi yang ingin perpecahan dalam agama ini dan ingin berpaling dari al-haq. Di kitab Masail Jahiliyah, Syekh Muhammad bin Abdullah ayat ini masukkan ke dalam masalah yang kedua, bahwasanya innahum mutafarriquna fi dinihim. Ahlul jahiliyah itu mereka adalah terpecah belah dalam agama mereka. Ini artinya karakter jahiliyah dulu memang hobi berpecah belah antara mereka. Yahudi, Nasraninya, ahlul kitab secara umum, demikian juga umat-umat kafir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Begitu. Bismillah, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam sarahnya, hadza fihi annahyu anit tafarruq fid dini. Ini maksudnya firman Allah ini padanya larangan dari tafarruq, terpecah belah dalam agama. Innal ladzina farraqu dinahum makanu syia'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka syia'an. Apa maksudnya syia'an? Berkelompok-kelompok. Ay ahzaban wa jama'at. Berhizab-hizab, bergolongan-golongan, partai-partai, jama'ah-jama'ah. Hadza dzammun wa tahdzirun. Ini adalah sebagai bentuk celaan, peringatan. Jangan kaum mukminin muslimin ini seperti itu. Karena konteks ayat itu adalah celaan dan ditunjukkan Rasulullah itu berlepas diri darinya. Fal muslimuna jama'atun wahidatun. Umat muslim ini satu jamaah. Umat muslim ini adalah satu jamaah. Wahizbun wahid. Satu hizb. Satu kelompok muslim ini. Hum hizbullah wa jundullah. Mereka ini adalah hizbullah, golongan Allah, tentara Allah. Kaum muslimin. Apabila mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah. Fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'atin. Mereka tidak terbagi-bagi menjadi golongan-golongan, jamaah-jamaah. Tidak. Itu bukan karakter Islam. Itu adalah karakter agama-agama selain Islam yang terpecah belah, berkelompok-kelompok. Islam itu adalah satu agama, satu jamaah. Wa kullun yada'u ila hizbihi, masing-masing kelompok menyeru kepada kelompoknya. Au ila jama'ati, menyeru kepada jamaahnya. Ini yang ditegur, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa yudallilu al-akharin, masing-masing menganggap sesat yang lain. Yang lainnya sesat. Wa yantaqisul akharin, dan merendahkan yang lain. Merendahkan yang lain, menganggap yang lain tidak sempurna. Wa hadza la yajuz bainal muslimin, yang seperti ini tidak boleh antara kaum muslimin. Bukan sikap dan sifat Islam ujub, merasa dirinya yang benar, yang lainnya salah, dan pendapatnya yang harus benar, yang lainnya dia jatuhkan. Itu adalah ujub. Dan sifat seperti ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hurairah, salasun muhlikat, ada tiga yang membinasakan. Hawan muttaba atau mutba, hawa nafsu yang diikuti. Wasyahun wasyuhan muta, sikap rakus yang dia turuti. Kemudian yang berikutnya adalah wa'ijabu ila nafsihi wa hada ashad i'jab, membanggakan dirinya. Dan ini yang paling berat, yang paling buruk. Makanya Hatim Al-Asam mengatakan ujub ini lebih berat daripada riya, untuk dijauhi, untuk dihindari. Sama-sama beratnya, kata Sufyan Tsauri. Kalau riya itu kan, ataupun niat ini, termasuk yang paling berat aku menjaganya. Paling berat untuk aku menjaga. Fa innal qalb yataqallab, karena hati ini berubah-ubah. Nah, di antara yang lebih berat daripada riya ternyata menjaga agar jangan ujub ini. Jadi hati ma'aswam ini memperumpamakan antara riya dengan sifat ujub itu bagaikan anjing galak yang satunya dalam rumah, satunya di luar rumah. Sama-sama galaknya. Sama-sama nyokot. Nah, yang dalam rumah ini diibaratkan ujub. Yang luar itu adalah riya. Kira-kira mana yang lebih sulit untuk seseorang selamat darinya? Ya dari ujub ini. Dan dari ujub ini lahir kibr. Lahir sombong. Kata Ibnu Qayyim, fa innahu min asbabihi. Ujub ini diantara sebab-sebab kibr. Sebab angku, sebab sombong. Madahirnya itu diantara tanda-tanda orang itu punya ujub itu sulit untuk menerima nasihat. Karena dia menganggap dirinya sebagai nasih. Penasihat itu dirinya. Ketika dia diberi nasihat, dia sulit dan berat untuk minta nasihat. Berat, bahkan menghindar. Menghindar. Kemudian berikutnya tadi, cenderung merendahkan yang lain. Karena dia merasa dianya lebih pandai. Cenderung merendahkan orang lain. Ini ujub. Ini madzahirnya. Dan yang lainnya. Dikatakan di sini, al-muslimuna yadun wahidatun wa jama'atun wahidatun wa hizbun wahidun. Hada min umur jahiliyah tadi sebelumnya. Tidak boleh bagi kaum muslimin berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini termasuk umur jahiliyah. Ditempatkan di masalah asaniyah. Di perkara yang kedua, min masail jahiliyah. Daripada masail jahiliyah. Di dalam risalah masail jahiliyah. Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW. Ahlul jahiliyah minal kitabiyin wal umiyin. Hal-hal yang Rasulullah SAW menyelisih, mengingkari umat jahiliyah dari kalangan ahlul kitab dan ummi. Ummi di sini adalah yang kaum kufar selain ahlul kitab. Nah, di antara yang harus dijauhi oleh kaum muslimin adalah umur jahiliyah ini. Al-muslimuna yadun wahidatun. Umat Islam itu adalah satu tangan. Satu tangan. Wa jama'atun wahidatun. Satu jama'ah. Tidak berjama'at. Jama'atun wahidatun la jama'at. Judul kitab Syarobi membantah Hizbiyyin. Satu jama'ah. Bukan berjama'ah-jama'ah. Wa hizbun wahid. Satu kelompok. Tidak berkelompok-kelompok. Wa idza ikhtalafu yarji'una ila al-kitab wa sunnah. Kalau mereka berselisih, yang namanya berselisih itu kan adalah kata Syekh Shalih Fauzan, al-ikhtilaf min tabi'atil basar. Berselisih itulah tabiat manusiawi. Berselisih itu adalah tabiat manusiawi. Suami berselisih dengan istri, suami ayah berselisih dengan anak. Saudara berselisih dengan saudarinya, kakak berselisih dengan adiknya, dengan tetangganya, dan yang lainnya. Itu tabiat. Tidak bisa tidak berselisih. Akan tetapi, yarji'una ilal kitabi wa sunnah. Mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah, menjadikannya sebagai rujuan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang artinya apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Lebih bagus akibat dan hasilnya. Fal wajib 'alal muslimina an yakunu jama'atan wahidatan wa hizban wahida. Maka kaum muslimin berkewajiban untuk menjadi satu jama'ah. Berkewajiban bagi kaum muslimin untuk satu jama'ah, satu kelompok. Wa idza ikhtalafu yatahakamuna ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ketika mereka berselisih, maka mereka berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, artinya merujuk kembali. Fala yaqulu kullu wahidin minhum nabqa ala ma nahnu alaihi wala narji'u amma nahnu alaihi. Tidak boleh masing-masing daripada mereka, kami tetap dengan apa ya, prinsip kami. Dengan apa yang kami ada padanya. Mau benar masalah tidak ada urusan. Pokoknya kita pegang prinsip. Kelompok, golongan kita, partai kita. Wala narji' amanah nu'alaih, kita tidak akan mundur. Dari prinsip kita. Nah ini jahiliyah. Hada min umuril jahiliyah. Benar salah dibela. Itu adalah umur jahiliyah. Tidak boleh ada pada kaum muslimin. Wa qawluhu lasta minhum fi syai. Lanjutan ayat tadi. Engkau tidaklah dari mereka sedikit pun. Bukan sifat Rasul. berpecah belah, berhizab-hizab. Hadihi baro'ah. Ini sebagai bentuk baro'ah. Berlepas diri. Berlepas diri. Allah yang menyatakan Rasulullah berlepas diri dari berpecah belah ataupun menginginkan perpecahan. Barra'allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Allah yang menyatakan Rasulnya itu berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Yakni jamaat, berjamaah-jamaah. Fal muslimuna jamaatun wahidatun lan kisama wala tafarruqa. Umat Islam itu satu jamaah. Tidak terpecah belah. Tidak berkelompok-kelompok. Wa niza wal khilafu sayahsul. Yang namanya perselisihan itu akan terjadi, pertikaian, perselisihan. Ya tadi kata Syekh Shalih Fauzan, tabiatul bashar, manusiawi adanya perselisihan, perbedaan. Itu manusiawi. Sayahsul akan terjadi, walakin yuhsamu bitahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Namun diselesaikan dengan tahakum. Diselesaikan dengan berhukum kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ma'ahu sawab roja'na ilaihi. Maka barang siapa yang benar itu bersamanya, maka dia kembali, kita merujuk kepadanya. Artinya kita mengikutinya. Wa man kana ala khata, dan barang siapa yang berada di atas keliru, dia salah, maka yarji'u an khata'i, dia harus rujuk dari kekeliruannya, harus meninggalkan kekeliruannya. Wa la yata'assab li ra'yi, tidak boleh dia ta'assub, kekeliruannya dipertahankan, dicari pembenarannya. Ini bukan sifat pencari al-haq, bertahan dalam kekeliruannya. Ataupun kalau dia pun mengaku salah, itu pun berbelit-belit. Masih mencari pembenaran. Masih mencari udur. Agar apa yang dia keliru itu bukan kekeliruan. Atau dibandingkan kekeliruannya itu ya cuma seberapa sih. Sama dengan yang lainnya. Dia ingin menyamakan. Artinya tidak menerima kalau dia itu keliru. Au hizbihi, atau dia ta'asub, fanatik dengan hizbnya. Tadi ya, ta'asub dengan ra'yunya. Ini yang diistilahkan dengan ujub. Diistilahkan dengan ujub. Dia fanatik dengan ra'yunya. Bagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmu, bahwasannya ujub itu antara ana indaka syai'an laisa inda ghairik, dia merasa yang ada padamu, sesuatu yang ada padamu, ra'yumu itu tidak ada pada yang lainnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal yahdar abdu kullal hadar min tughyani ana wali wa indi. Hendaknya seorang hamba itu betul-betul waspada dari kejahatan kata-kata ana, saya, milikku, aku punya, indi, ada padaku. Fa inna hadhil alfaz ats-tsalatsa ubtuliya biha iblis wal fir'aun, tiga kata-kata ini yang menimpa iblis dan fir'aun, yang membinasakan iblis dan fir'aun, sombong jadinya. fa ana khairum minhu. Apa kata iblis ketika disuruh sujud? Alah, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku dari api diciptakan, adapun dia cuma dari tanah. Iblis. Fir'aun sama juga. Li mulku Misr. Mesir itu adalah kekuasaanku. Kerajaanku. Dia berbangga diri. Musa apa ada padanya? Aku punya Mesir. Korun juga demikian. Inama utituhu ala ilmin indi. Ini harta sebanyak ini, kekayaan sebanyak ini adalah berdasar ya berkat ilmu yang ada padaku. Indi. Ilmu yang ada padaku. Ini adalah kesombongan ataupun ujub kalau istilah Ibnu Qayyim rahimahullah. Hada sa'anul muslimin. Ini. Muslim itu adalah rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi al-khilaf ataupun perselisihan. Adapun yang tidak mau rujuk, yang ta'asub, fanatik dengan ro'yunya, fanatik dengan kelompok dan golongannya, ini adalah sifatnya jahiliyah. Entah itu adalah dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun selain mereka daripada umat-umat jahiliyah dulu yang kaum muslimin harus dijauhkan darinya. Selesai untuk poin yang ke-34 di sini tertulis. Berikutnya adalah qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tabyadu wujuhu ahli sunnati wal iktilaf. Wataswaddu wujuhu ahli bid'ah wal iktilaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan firman Allah yang artinya pada hari wajah-wajah nampak putih dan ada wajah-wajah yang nampak hitam. Taswad. Nampak hitam wajah-wajahnya. Yang dimaksud kata Ibnu Abbas, tabyadu wujuhu ahli sunnati wal iktilaf. Nampak putih itu adalah wajahnya ahli sunnah wal iktilaf. Wajahnya ahli sunnah. Iktilaf adalah ini jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Wataswaddu wujuh. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah itu adalah istilah salaf. Ini ucapan Ibnu Abbas. Bukan istilah mubtada ataupun akhir-akhir ini. Ini istilahnya salaf. Ibnu Abbas ini mengatakan ahli sunnah wal i'tilaf. I'tilaf jamaah. Sama makna. Wataswaddu wujuh ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Nah, ahlul bid'ah, istilah ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Ada salaf, sahabat. Di sini Ibnu Abbas mengatakan taswaddu. Nampak hitam wajah-wajah ahli bid'ah, ahli ikhtilaf. Jadi sifat daripada ahlul hawa ini, ahlul ikhtilaf. Senang perpecahan. Senang perpecahan. Ini ahlul ahwa. Ini diantara tafsir daripada yauma tabyut wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau Abu Umama mengatakan khawarij hum. Yang taswaddu wujuh ini adalah kaum khawarij. Ya tentunya khawarij ahlul bidah. Ahlul ahwa khawarij. Yang beda adalah Ikrimah mengatakan annahum ahlul kitab. Mereka taswaddu wujuh ini adalah ahlul kitab. Sebagian mengatakan qaumun waqala qaumun hum man qablana. Ya jahiliyah sebelum kita. Yaitu umat sebelum kita. Taswaddu wujuhum, hitam wajah mereka. Namun di sini Ibnu Abbas dan nampaknya itu lebih umum. mau ahlul kitab, mau umat sebelumnya. Kalau dia itu adalah ahlul bid'ah wal ikhtilaf, nah ini taswaddu wujuhuhum. Nampak hitam wajah mereka pada hari kiamat kelak. Bahkan sebagian ahlul ahwa ini, tanda-tanda hitam wajahnya itu sudah nampak. Walaupun dia itu adalah kulitnya putih, mulus, bening, tapi nampak-nampak tidak ada tidak ada wibawa ya dalam wajahnya, tidak ada aura hitam. Orang-orang melihatnya, ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, melihat wajah-wajah itu aja wajah jelek. Walaupun dia itu dari orang yang berpenampilan bagus, adanya secara fisik, tapi tidak ada aura-aura orang yang putih wajahnya. Sudah terlihat tanda-tanda buruk darinya. Na'udzubillah min su'il khatimah ya. Sebagian alul ahwa ataupun orang-orang yang membela kebatilan dan berusaha untuk merusak Islam. Di sini dikatakan, kalau Hasan al-Basri mengatakan humul munafikun. Mereka yang iswadda wujuh ini, taswaddu wujuh ini adalah orang-orang munafik. Yang munafik ya ahlul ahwa juga. Hadihil ayah kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Hadihil ayah ba'da qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yuruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi maksud Syaikh Shalih Fauzan ini ingin menghubungkan Atsar Ibnu Abbas dengan maksud daripada bab ini. Bab ini kan terkait dengan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, ini yang menyeluruh ini adalah orang yang calon tabiyat wujuh. Yang masuk Islam secara menyeluruh calon orang-orang yang wajahnya itu nampak putih pada hari kiamat. Taswaddu wujuh ahlul ahwa, jangan harap. Ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Ini orang-orang yang tidak mau masuk Islam secara menyeluruh. Tidak kafa. Nah, ini terancam taswaddu wujuh. Dan ini nampak dari firman Allah sebelumnya. Ayat sebelumnya kata Syaikh Shalih Fauzan yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu mengikuti kelompok dari orang-orang yang diberi kitab, ahlul kitab, mereka akan memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Mengikuti sunnahnya ahlul kitab, awas. Mereka itu paling giat untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara mereka. Wa kaifa takfurun? Mengapa kalian harus kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan ayat-ayat Allah atas kalian, wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada rasul. Kemudian diingatkan, barang siapa wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Nah, ini kan adalah orang yang iktisam bihablillah. Nah, ini yang yauma tabyat wujuhu. Kemudian wala tafarraqu. Tafarraqu inilah yang menyebabkan taswaddu wujuh. Siapa mereka? Tafsir Ibnu Abbas kembali. Ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Karena memang ahlul bidah hobinya, karakter mereka berbeda, berselisih. Berselisih dari Al-Quran dan Sunnah. Di sini dikatakan, summa qala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah, berpegang tegulah kalian semuanya dengan tali Allah. Hablullah wal-Quran wa sunnah wal-Rasul. Yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah adalah Al-Quran, sunnah, dan Rasul. Al-Quran, Al-Islam, Al-Rasul, macam-macam. Tafsir para ulama terhadap hablillah. Ada yang mengatakan hablullah adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan hablullah adalah Al-Islam. Ada yang mengatakan hablullah adalah Rasul. Ada yang mengatakan hablullah itu adalah Abu Bakar wa Umar. Intinya sama. Itu adalah mentafsirkan dengan afrod. Intinya adalah Al-Quran, Al-Islam, Rasul, kemudian dengan pemahaman salaf. Wala tafarraku, jangan kalian terpecah belah ila jamaat wa ahzab, menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan. Naha anit tafarruq, Allah melarang dari berpecah belah. Karena tadi itu adalah sifat dan karakter jahiliyah. Tidak boleh kaum muslimin mengikutinya. Bismillah, kita lanjutkan. Di ayat yang ke 103 sampai 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan perintah untuk istima' dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta larangan dari tafarruq, berpecah belah dan meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, di mana dulunya kalian saling bermusuhan. Al-Ansar diingatkan dengan ini ketika mereka saling bermusuhan antara Aus wal Khadraj. Khadraj syirik menyebutkannya. Ya, dua suku besar ini. Khadraj. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan antara kalbu mereka. Allah satukan antara kalbu kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Persaudaraan itu merupakan nikmat yang sangat berharga. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, yang dulunya kalian di tepi jurang neraka. Fa'angkodakum minha, ketika terpecah belah, berselisih, itu di tepi jurang. Allah selamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaknya di antara kalian ada umat yang mendakwakan kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jangan kalian seperti orang-orang yang tafarroku, yang terpecah belah. Siapa mereka? Ahlul kitab, ahlul furqah. Karena disyaratkan dengan sebelumnya, wala takunu kalladzi tafarroku, sifat daripada ahlul jahiliyah. Naha anit tafarruq fi awalil ayat, dari awal ayat sudah dilarang daripada tafarruq. Di awal ayat, yaitu di ayat yang ke-100. Itu di awal, jangan kalian berpecah belah. Walat ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum. Nah, di akhir ayat juga diingatkan lagi. Summa qala wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Summa naha anit tasyabbuh bil umami sabiqah. Kemudian di akhir ayat Allah melarang tasabuh, menyerupai umat-umat sebelumnya. Sifat mereka apa? Alladzina tafarraqu dinahum, yang mereka berpecah belah dalam agama mereka, fi dinihim. Faqala wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, mereka berselisih telah setelah datang kepada mereka bayyinat, ilmu. Ikhtalafu wa tafarraqu, mereka ikhtilaf, berpecah belah. Wa indahumul wahyul munazzal, padahal ada wahyu yang diturunkan di sisi mereka, tidak mereka hiraukan. Mereka lebih senang berpecah belah karena hawa nafsu tadi. Walam yatahakamu ilaih, tidak mau berhukum dengan wahyu. Bal kullun yata'asabu li ra'yihi, masing-masing membanggakan ra'yunya. Ta'asub, fanatik, ujub dengan ra'yunya. Wa ula'ika lahum adabun adzim, mereka itulah yang akan mendapatkan adab yang berat untuk mereka, yaitu alladzina ikhtalafu wa tafarraqu wa taraku ma anzalallah, itu orang-orang yang ikhtilaf, yang berpecah belah, meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Cukup dikatakan seseorang itu adalah tafarruq, berpecah belah, dia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ahlul bid'ah, walaupun nampak mereka kompak, mereka nyatanya itu adalah berpecah belah, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Bersatu itu adalah yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Itu perlu diketahui. Yang bersatu itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu adalah yang berpecah belah. Bal kullu bakiya ala madhabihi, masing-masing dia tetap dengan madhabnya. Mau salah, mau benar madhabnya. Ana safi'iyun haitu wa mitu wa amut, aku tetap Syafi'i, mau hidup mau mati, hidup ataupun sudah mati tetap Syafi'i. Wa wasiyatian tatasyaffa'u, dan wasiatku bagi kalian untuk kalian bermadzhab Syafi'i. Yang satu menjawab, ana hanafiyun haitu wa amut, aku hidup aku mati pokoknya aku Hanafi. Wasiatku untuk kalian menjadi mazhab Hanafi, masing-masing seperti itu. Wa tarakul kitab wal al-munazzal, mereka meninggalkan Al-Qur'an. Waqtafa bi manahijihi ma madzahibihi ma aqwalihim, merasa cukup dengan manhaj, dengan mazhab dan pendapat mereka. Ujub tadi kembalinya. Wa ulaika lahum adabun adzim, ini ancamannya untuk mereka, adab yang berat. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, ketemu dengan ayat yang dimaksud, pada hari wajah-wajah nampak putih, wajah-wajah nampak hitam. Siapa mereka? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, yang nampak putih itu adalah wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Di dunia wajah mereka mungkin hitam, warna kulitnya hitam. Tapi yaumul qiyamah wajah mereka adalah putih berseri-seri. Dan subhanallah, banyak daripada ulama-ulama yang bawaan kulit mereka hitam tapi nampak cerah, menarik wajah mereka, punya aura, punya wibawa ketika di dunia sebelum mereka di akhirat. Wa taswaddu wujuhu ahli al-furqati wal ikhtilaf, nampak hitam wajah ahli al-furqa wal ikhtilaf, ahli al-furqa ini ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli ahwa wal ikhtilaf. Dan itu memang sifatnya mereka, ikhtilaf. cukup dikatakan ikhtilaf seorang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Hada ma'aluhum yaumal qiyamah. Ini nasib mereka pada hari kiamat. Falladina yabakuna ala ikhtilafihim wa yata'asabuna li'ara'ihim taswaddu wujuhuhum yaumal qiyamah. Orang-orang yang tetap di atas ikhtilaf mereka. Di atas penyelisihan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ta'asub dengan pendapat, ro'yu mereka. Ini akan nampak hitam wajah mereka pada hari kiamat. Walladina istama'u alal haq. Sedangkan orang-orang yang bersatu di atas al-haq. Dimanapun mereka berada, mereka adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah di atas al-haq. Wahasamu diza'ahum bidalil. Mereka menyelesaikan perselisihan mereka dengan dalil. Dengan dalil. Ha'ula itabyad buwujuhum yaumal qiyamah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang putih wajah mereka pada hari kiamat. Karena mereka adalah ahlu tabyad buwujuhum. Mereka adalah orang yang putih wajah-wajah mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, hum wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf. Yang dimaksud adalah wajah ahli sunnah wal i'tilaf dari umat ini. Yang mewakili umat ini, dan ini sebagaimana dalam hadis wasatabtariku hadhil ummah, umat ini pun akan terpecah belah. Ala salasin wa sab'ina firqatan. Menjadi 73, lebih banyak perpecahannya dari yang umat sebelumnya. Kulluhum fitnar. Semuanya di neraka. Illa wahida, kecuali satu. Ditanya Rasulullah SAW, siapa yang satu ini? Hum. Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mengikuti. Yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, hablullah yang dikatakan tadi adalah Al-Quran ataupun As-Sunnah, Al-Islam serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mentafsirkan sebagai Abu Bakar wa Umar, artinya di antara figur yang tamassak bil Quran dan Sunnah adalah seperti Abu Bakar wa Umar, khulafa ar-rasidun dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Ini kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika di sana banyak kekurangan dan kekeliruan. Al-ilmu indallah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.